Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. كم مسلمين مسلمات bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudari para hadirin hadirat di Masjid Agung Darussalam rahimani wa rahimakumullah, dan juga kaum muslimin para pendengar Radio Fika Insani dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah, dan para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita harus terus memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufiknya kepada kita, hidayahnya kepada kita, pertolongannya kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih diperkenankan. Semua ini adalah izin dari Allah, taufik dari Allah, pemberian dari Allah, sehingga sampai detik ini kita masih diperkenankan memeluk agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan Islam dan dipertemukan dengan para salihin, para siddiqin, para syuhada dan para anbiya besok pada hari kiamat di surganya kelak. Allahumma amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan atau kita masih membahas hadis ke-22 dari kitab Riyadhus Shalihin dalam bab taubat. Bab pertama tentang bab ikhlas dan ihdharun niyyah fi jami'il aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Itu bab pertama Riyadhus Shalihin tentang ikhlas dan bagaimana kita ini terus menghadirkan niat kita di dalam setiap ucapan, setiap perbuatan, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Selesai. Kemudian yang kedua adalah bab taubat. Ya, bab taubat. Dan sudah kita tekankan tentang pentingnya taubat. Taubat itu adalah ketika seseorang tabaya tubuh kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah tadinya melenceng, melenceng kanan atau melenceng ke kiri, setelah tadinya meninggalkan jalan istiqomah. Istiqomah itu adalah as-suluk, as-sirat, al-mustaqim, wa huwa sabilul qawim, wa huwa dinul qawim, min ghairi iwjajin yamnatan wala yasratan. Itu istiqomah artinya. Istiqomah adalah meniti jalan yang lurus, agama yang lurus, yaitu agama Islam, dengan mengamalkan segala perintah yang ada di dalamnya, meninggalkan segala larangan yang ada di dalamnya, tanpa melenceng kanan ataupun kiri. Itu nama istiqomah. Tapi yang namanya manusia, terkadang atau sering? Ya kadang sering, ya kadang terkadang. Kemudian Allah melindungi kita ya. Allahumma amin. Terkadang kepleset. Kullu bani Adam khata. Setiap anak manusia pasti akan mengalami kesalahannya. Akan mengalami atau melakukan kesalahan. Nah, ketika melenceng, inilah pentingnya taubat nanti. Ketika melenceng, dia hendaknya segera kembali ke jalan istiqomah. Ya. Nah, inilah yang dimaksud atau yang saya tekankan tentang pentingnya istiqomah. Mungkin perlu dihafal gitu ya. Bahwa istiqomah itu, taubat, pentingnya taubat. Bahwa taubat itu adalah bidayatu tariq. Awal perjalanan. Perjalanan kemana? Menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ingin jadi baik harus diawali dengan taubat. Banyak perkara yang haram dulu dilakukan, sekarang harus tinggalkan. Banyak kewajiban dulu ditinggalkan, sekarang harus dilaksanakan. Itu namanya taubat. Jadi bidayatu tariq. Orang kalau ingin baik harus apa? Harus kembali. Bidayatu tariq. Wa huwa ma'a dzalika wasatu tariq. Bersamaan dengan itu, taubat itu adalah satu hal yang harus dilakukan di tengah-tengah perjalanan. Wahuwa nihayatu tariq. Atau wahiyya nihayatu tariq. Dia itu juga akhir perjalanan. Jadi taubat itu dibutuhkan di awal perjalanan, di tengah perjalanan, dan di akhir perjalanan. Di akhir perjalanan ya menjelang seorang akan meninggal dunia. Mungkin di antara kita banyak yang bergelimang dosa dan kemaksiatan. Jangan putus asa. Allah membuka pintu taubatnya untuk siapa saja. Yang ingin bertobat di malam hari juga bisa. Yang ingin bertobat di siang hari sama saja. Pintu taubat selalu terbuka. Nah, orang sudah merasa banyak dosanya itu jangan putus asa. Segera bertobat. Makanya dalam satu hadis, ini pentingnya taubat. Dalam satu hadis diterangkan seseorang itu, ada seseorang. Dia sehari-harinya beramalnya dengan amalan penduduk apa? Neraka. Tapi di akhir kehidupannya dia bertobat dan beramal dengan amalan penduduk surga. Akhirnya masuk ke dalam surga. Masya Allah, ini pentingnya taubat. Maka sekarang kita ini masih dalam kitab atau bab taubat. Hadis ke-22. Hadis ke-22, kemarin sudah kita bacakan ya, hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, Al-Khuzai radhiyallahu taala anhuma, bahwa suatu saat datang seorang wanita dari kabilah Juhainah. Dari kabilah Juhainah atau kabilahnya adalah Juhainah. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini sedang hamil dikarenakan berzina. Fatahhirni, tolong sucikan diriku. Yani minta dia apa? Minta dirajam, bayangkan. Minta dirajam. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya. Di mana walinya ini? Dipanggil. Setelah datang, maka berkata kepada walinya, tolong ini anakmu ini, ya, wanita ini yang dalam perwalianmu dibawa pulang, dirawat baik-baik. Kalau anaknya sudah lahir, bawa kembali ini wanita ke kita. Akhirnya benar. Setelah anaknya lahir, wanita tersebut dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat dikumpulkan dan segera ditegakkan apa? Rajam. Dan rajam seperti yang kita katakan ada ketentuannya di dalam Al-Qur'an. Ada ayatnya. Dulu dibaca. Tapi setelah itu ayatnya dimansukh oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Lafadznya mansukh. Antum panjenengan bapak-bapak, ibu-ibu cari itu ayat tentang rajam gak ada di dalam Al-Quran sekarang. Tapi dulu dibaca dan dihafalkan para sahabat. dan benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa taala. Lafadznya enggak ada, tapi hukumnya tetap berlaku. Ya, ini namanya jenis mansukh, lafadz tapi hukumnya tetap berlaku. Karena mansukh itu ada tiga macam. Ada yang lafadznya dimansukh, hukumnya tetap berlaku. Ya. Ada yang lafadznya tetap ada, hukumnya mansukh. Kebalikan. Ada yang dua-duanya, lafadz dan hukumnya dimansukh semuanya. Pembahasan mansukh bukan sekarang. Akan tetapi untuk menerangkan bahwasannya ini ada dalilnya. Maka dikumpulkan sahabat. Diikatlah ujung-ujung pakaian wanita tersebut. Ini mau dihukum aja Masya Allah. Mau dihukum saja masalah auratnya diperhatikan. Sekarang banyak diantara kaum wanita, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada kaum muslimat. Banyak diantara kaum muslimat tidak dalam kondisi dihukum, auratnya keleleran. Auratnya terbuka. Padahal tidak dalam kondisi dihukum, santai. Maka ini kewajiban kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai saudara, kita sebagai manusia, sesama muslim, menasihati mereka. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka. Itu harapan kita. Akan tapi lebih baik lagi kalau menutup auratnya. Tidak lantas kita menghina. Akan tapi kita langsung apa? Kita tetap mendoakan dia kebaikan, mohonkan ampunan, mendakwai dia, mengajak kepada sesuatu yang lebih baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, akhirnya dirajamlah wanita tersebut dengan batu yang tidak kecil dan tidak besar sampai meninggal dunia. Kemudian kemarin kita sampaikan pemikiran yang terkadang terbersit ke dalam hati kita, ke dalam benak kita. Kok hukumannya kejam banget? Jawabannya adalah, ini tidak kejam. Biasa manusia itu bersimpati. Ini kekurangan kita ini. Manusia itu kadang bersimpati kepada orang yang bersalah tanpa melihat apa? Kesalahannya. Ngertine kinek wong dihukum yo kejem. Padahal perbuatannya dia lebih kejam lagi. Orang membunuh orang lain tanpa ada alasan. Masuk rumah, garong, nyolong, konangan. Apa yang terjadi? Bunuh. Banyak atau enggak sekarang? Banyak. Salahkah tuan rumah? Kalau pencurinya mungkin mengatakan, ya salah. Ndotok ngonangi barang. Ini bodoh-bodoh maling. Na'udzubillah min dzalik. Kalau yang tuan rumah mungkin akan, kalau yang apa namanya pencuri mengatakan ya salah mau nangi tetine mateni, kita katakan tidak salah tuan rumah, wong rumah itu rumah dia, harta itu harta dia, mau menghalang-halangi orang ambil itu haknya dia, malah kalau mati matinya syahid, konangan dibunuh tanpa alasan apa-apa dibunuh, coba bayangkan dah. Kemudian setelah itu ditetapkan hukuman mati. Cara bunuhnya sesuai dengan bagaimana dia membunuh si tuan rumah. Ada yang mungkin membunuhnya, mohon maaf ini ya. Sebelum dibunuh, dipukul kepalanya, ceprok. Setelah itu baru ditusuk. Maka cara membunuhnya pun begitu. Pukul kepalanya dan baru setelah itu ditusuk sampai meninggal. Kalau yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, kalau ada seseorang membunuh orang lain tanpa alasan yang benar, dipotong tangannya, si dipotong kakinya, dipotong lidahnya, kemudian setelah itu dipenggal lehernya. Maka cara menghukumnya kan begitu. Sama. Ya. Potong tangannya, potong kakinya, potong lidahnya, baru dipenggal leher. Potong lidahnya, baru dipenggal lidahnya. Dipenggal kepalanya. Itu orang akan melihat, kejam banget loh. Kejam atau tidak? Ini dilaksanakan hukuman karena membalas orang tersebut berlaku kejam kepada orang lain. Ini orang ini, yang terhukum ini, dia telah berlaku kejam. Sementara pihak negara itu hanya membalaskan. Sing kejem niku sing sinten? Yang membalaskan ataukah yang melakukan pertama kali? Yang melakukan pertama kali. Demikian pula rajam. Dia telah berzina. Ini berarti melanggar hukum Allah. Kalau dibiarkan ndeletek itu perzinaan. Tahu ndeletek, Pak? Ngertos mboten, Pak? Nggih. Jadi dosa itu kalau dibiarkan nanti akan merajalela. Yang sering dicontohkan oleh ustaz kita ya di apa namanya? Mulai bukannya dibiarkan, sudah ada larangan alhamdulillah. Akan tapi kalau kita sebagai masyarakat tidak ikut peduli, itu ndeletek itu. Judi yang namanya apa itu? Togel. Togel. Toko gelap. Togel, toko gelap. Togel. Itu kalau kita yang tahu membiarkan, merajalela. Mabuk-mabukan, begitu juga. Judi kecil-kecilan. Itu kalau dibiarkan, judi kecil-kecilan contohnya taruhan. Balapan petik. Ya, petik diculakan, cepat-cepatan melayu misalnya. Taruhan. Ada seperti itu? Belum ada. Ini kan contoh, ya kan? Nah, dan yang lain-lain. Segala macam bisa dibuat judi. Subhanallah. Segala macam bisa dibuat judi. Ini kalau dibiarkan merajalela. Nah, biar tidak merajalela, diberi konsekuensi hukum. Di antaranya kalau Islam ada zina, konsekuensi hukum rajam. Dan di Indonesia ini narkoba juga konsekuensi hukum sekarang apa? Mati. Itu persis di Saudi pun begitu, alhamdulillah. Makanya enggak main-main kalau di Saudi itu enggak berani. Ya. Enggak berani nyelendat-nyelendit bawa apa? Narkoba enggak berani. Ketahuan sudah. Karena dia merusak. Ketika ada konsekuensi hukum yang kuat, orang pada jera. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin akan terbersit dalam benak kita, berarti kurang welas asih ya. Kan Islam mengajarkan welas asih. Welas asih itu apa? Belas kasih. Kita katakan belas kasih itu adalah segala sesuatu yang sesuai dengan syariat. Segala sesuatu yang sesuai dengan syariat. Kalau memang hal itu dilaksanakan sesuai dengan syariat, maka itulah belas kasih. Contoh. Petik apik-apik dibelah. Jago dingu ya. Kambing dipelihara, ayam dipelihara, digemukkan, setelah itu apa? Menisuk dilus-lus, mangan sing akeh ya, mangan sing akeh ya. Kok dilit maning tak sembelih. Makan yang banyak sebentar lagi kita potong. Kasihan lah, sudah dipelihara kok terus disembelih. Kita katakan asal nyembelihnya sesuai dengan syariat, maka itulah inti dari belas kasih. Tapi kalau nyembelihnya pakai pisau yang kedul, ya, atau diantemin disit, bok. Ya, maka itu tidak belas kasih. Tapi ketika kita pakai pisau yang tajam, dengan cara yang benar, sesuai syariat, itulah belas kasih. Termasuk cara menghukum rajam. Tatkala merajam itu, tatkala orang yang berzina dihukum rajam dengan cara yang dicontohkan, diajarkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh khulafa ar-rasyidin dan juga para sahabat, itulah belas kasih. Ini pembahasan pertama. Kemarin kita bahas. Pembahasan yang kedua. Wanita ini, atau faedah yang kedua, okay? Kemarin kita sampaikan yang hadir di pekan lalu, pekan depan harus datang biar tidak terputus pemahamannya. Dalam hadis, faedah yang kedua, dalam hadis diterangkan bahwa wanita itu berbuat dosa, kemudian datang dan mengaku. Wanita berbuat dosa, dosanya apa tadi? Zina. Kemudian apa? Datang dan cerita. Pertanyaannya, apakah setiap berbuat dosa kita boleh bercerita? Sebagaimana wanita Juhainah tadi juga cerita dia telah berzina. Jawabannya, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menerangkan bahwa bercerita itu ada tiga macam. Bercerita ada tiga macam. Yang kesimpulannya nanti, tidak setiap orang yang berbuat dosa boleh bercerita, dan ketika boleh bercerita pun tidak kepada siapa saja. Yang pertama, saya bacakan saja ya, biar saya tidak salah dalam menyimpulkan apa perkataan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam syarah kitab Riyadu As-Salihin. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, wa fi hadza, dalam hadis ini bisa diambil faedah, dalilun ala jawazi iqraril insan ala nafsihi bizzina min ajli tathhirihi bil haddi wala min ajli fadhihi nafsahu. Fal insanu alladhi yatahaddas an nafsihi annahu zana 'indal imam aw na'ibihi min ajli iqamatil haddi 'alayhi, hadza la yulam wa hadza la yudham. Pun cetra toh? Jelas? Nggih, itu yang pertama. Jadi yang pertama saya simpulkan dulu bahwa seorang itu boleh, seorang yang melakukan dosa, dosa yang besar, ya, yang menyebabkan adanya apa, hukuman had, boleh menceritakan dosanya. Ini yang pertama. Dengan tujuan untuk mensucikan diri. Tujuannya. Boleh menceritakan apa? Dosanya. Dengan tujuan apa? Mensucikan diri. Mensucikan diri dari apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Dari dosa. Kepada siapa? Indal imami au naibih. Kepada penguasa atau wakilnya. Pun, coba dibaleni. Yang pertama, boleh cerita dengan tujuan mensucikan diri kepada siapa? Penguasa atau yang mewakilinya. Ingat, bukan kepada ustaz. Bukan kepada ustaz. Bukan kepada kiai. Bukan curhat. tapi kepada imam, kepada penguasa atau yang mewakilinya yang bisa menegakkan apa? Hukuman. Jadi dia cerita tujuannya supaya dihukum. Kepada orang yang bisa menghukum. Ustadz bisa menghukum? Ngukum anaknya bisa. Dijewer, selentik. Tapi kalau ngukum jamaah, dalam arti mungkin ada seorang yang berzina, kemudian datang kepada ustadz, ustadz sucikan saya, ini salah. Jadi yang pertama yang boleh itu adalah ketika seseorang berbuat dosa besar, dia datang kepada siapa? Penguasa, tujuannya untuk apa? Mensucikan dirinya, minta ditegakkan hukuman. Ini boleh. Sampun jelas nggih? Yang nomor dua. Makanya di sini dikatakan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadis ini menunjukkan bolehnya bagi seseorang untuk mengakui perzinaan yang dia lakukan dengan tujuan mensucikan diri dengan cara ditegakkan hukuman atas dirinya, bukan dalam rangka membongkar aibnya. Ya. Tujuannya adalah mensucikan diri supaya ditegakkan apa? Hukuman. Bukan dalam rangka membongkar aib. Maka seseorang tadi boleh menceritakan apa yang menimpa dirinya kepada imam penguasa atau yang mewakilinya dengan tujuan ditegakkan hukuman kepadanya. Orang yang seperti ini tidak dicela. La yulamu wa la yudham. Imam niku maksudnya sinten, penguasa niku maksudnya sinten. Penguasa itu adalah orang yang ngurusi urusan umat secara keseluruhan. Bukan hanya pemimpin kelompok. Atau kepada pemimpin ormas. Bukan. Tapi yang mengurusi urusan kaum manusia, umat manusia. Gampang aneh, jenengan nak ajeng damel KTP niku tindak pundi? Teng ketua ormas, napa teng ketua kelompok, kelompok Karang Taruna, Dasawisma, napa malih? PKK. Ndak. Ini yang ngurusi urusan Anda, yaitu orang-orang yang apabila Anda sebagai warga di sebuah desa, sebuah tempat, itu yang ngurusi Anda. Itu namanya waliul amr. Oh, berarti lapornya mungkin ke Pak RT. Lah Pak RT bisa menegakkan hukuman atau enggak? Kalau enggak bisa, enggak usah lapor. Pak RW, ya sama saja. Nanti berarti gubernur. Sama saja, kalau memang sekiranya dia tidak bisa menegakkan hukuman yang Anda inginkan, enggak usah lapor. Lapor pada orang yang bisa negakkan hukuman pada Anda dan dia penguasa. Dan dia adalah penguasa. Jadi bukan pemimpin kelompok. Bukan pemimpin ormas. Karena terkadang disalah persepsikan bahwasanya yang namanya pemimpin itu adalah pemimpin kelompok. Kelompok tertentu baiat. Ini baiat tidak benar. Kalau dalam Islam tidak sesuai dengan ajaran Islam. Baiat kepada pemimpin kelompoknya. Baiat adalah kepada penguasa. Otomatis sudah. Ketika ada seorang yang berkuasa, ya sudah. Itulah pemimpin. Mau dikatakan Amirul Mukminin itu terlalu berat. Tapi minimal, kata Syekh Ali Hasan, itu adalah mau tidak mau mereka waliul amr. Orang yang ngurusi urusan kamu. Ya. Jadi terkadang orang, loh, masa orang kayak gitu dikatakan Amirul Mukminin, enggak usah terlalu berat Amirul Mukminin, kata Syekh Ali Hasan. Yang jelas mereka itulah waliul amr. Kamu mau nyebut apa, mereka jelas-jelas waliul amr, mau enggak mau. Gampang toh? Waliul amr itu adalah orang yang ngurusi urusan kita. Selesai. Nggih, dados lapornya bukan kepada pemimpin kelompok, tapi kepada penguasa. Bahasa kita sekarang adalah penguasa. Itu lebih gampang untuk dicerna terkadang. Walaupun kalau pakai bahasa syariah, waliul amr. Mau tidak mau adalah waliul amr. Sekiranya mereka bisa menegakkan, dan sekiranya memang di satu tempat itu diberlakukan seperti itu, maka lapor kepada dia tidak apa-apa. Untuk ditegakkan hukuman sesuai dengan agama Islam. Dan ingat, bukan kepada ustadz. Lah kalau lapor kepada ustadz, masuk ke yang mana ustadz? Khawatirnya masuk ke nomor dua. Nih, dicermati nomor dua. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, wa amal insan alladhi yukhbiru an nafsihi annahu zana yukhbiru bidzalika amatan nas fahadha fadihun nafsihi fadihun nafsahu wa huwa min ghairil muafin li anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu ummati muafa illa al mujahirin qalu minal mujahiruna ya rasulullah minal mujahiruna ya rasulullah qala alladhi yaf'alu dhanba thumma yastaruhu allah alaih thumma yusbihu yatahadathu bihi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, kelompok yang kedua adalah orang yang suka menceritakan apa yang dia kerjakan, dosa-dosa, kepada umumnya manusia yang bukan penguasa, bukan imam, bukan wakilnya yang bisa menegakkan hukuman atas dia, pada umumnya manusia. Ini adalah orang yang suka bongkar aib. Bongkar aib. Ya. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, wa huwa min ghairil mu'afin. Dia termasuk orang yang tidak akan diampuni oleh Allah. Subhanallah. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam jelas-jelas bersabda, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, kullu ummati mu'afa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seluruh umatku akan mendapatkan ampunan, illal mujahirin, kecuali orang yang suka membongkar aibnya. Ketika ditanya oleh para sahabat, siapakah mujahirun ya Rasulullah? Siapakah orang mujahirun itu? Orang yang suka membongkar aib. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan dosa kemudian sudah ditutupi oleh Allah, enggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Lah kok pagi-pagi cerita. Oh, berarti kalau ceritanya siang enggak apa-apa, Ustaz. Pada baik. Intinya cerita. Entah itu pagi, entah itu siang, entah itu malam. Cerita dia. Subhanallah, Ustaz. Walaupun kepada Ustaz. Ya. Walaupun kepada Ustaz. Kalau Ustaz itu bukan penguasa, maka khawatirnya orang yang semacam tadi itu masuk golongan kedua. Itu orang yang tidak akan diampuni oleh Allah. Apalagi ceritanya disoting. Saya dulu ketika kecil, Bu. Saya dulu ketika di sekolahan. Saya dulu di masa remaja begini, begitu, begini, begitu. Innalillah. Apa tujuannya? Akhirnya dapat award. Penghargaan. Ini ngeri. Bahaya. Kalau memang Anda merasa bersalah, simpan kesalahan Anda. Nek kulolan panjenengan niku rumangsa lepat wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, monggo dipun simpen kalepatan menika. Mugi kulolan panjenengan sami kalebet yang ingkang dipun paringi muafah saking Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu cerita. Tapusan ganjel sekali di dalam dada. Pindah ganjeli. laporkan kepada Allah. Lapor kepada manusia mau buat apa? Enggak ada faedahnya. Malah yang dengar itu jadi, oh, jebul. Kayak kue ya. Oh, dia menceritakan, saya itu bisa begini karena teman-teman saya begini. Karena dulu saya pas saat begini teman-teman. Itu kan ngajari. Selain dia membuka aibnya sendiri, dia juga ngajari orang untuk berbuat yang semisalnya. Tidak usah, sudah. Tidak usah ceritakan. Adapun yang ketiga, wahunaka, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wahunaka kismun salisun fasikun maridun majinun. Ada kelompok ketiga yang mereka termasuk orang fasik, durhaka, majin. Majin iku nopo nggih? Yo mboten genep nggih. Yatahaddats bizina iftikharan wal iyadu billah, suka cerita-cerita zina yang dia kerjakan dengan membangga-banggakan. Na'udzubillah min dalik. Ini kelompok yang ketiga. Kelompok yang kedua tadi bangga atau enggak? Enggak. Sambil nangis. Sambil menampakkan penyesalan. Ingin cari solusi. Nah terus Ustaz, gimana kalau memang ingin cari solusi? Kalau ingin cari solusi, enggak usah bilang itu kita. Tanya saja, Ustaz, kalau ada seseorang telah terjerumus ke dalam zina, dan ini adalah temannya teman saya. Temannya teman saya. Jadi kita punya teman, teman itu punya teman. Temannya teman saya. Ustadz semua cowok nois ngerti. Ini jurus ini temannya teman saya yang paling. Kamu ya? Iya tat. Bukan Ustaz, bukan. Pokoknya temannya teman saya. Rahasia Ustaz. Ustadznya enggak usah ngusuh. Ah tenane, enggak usah. Ya, itu rahasia. Ya. Temannya teman saya melakukan demikian-demikian. Dia ingin bertobat, Ustadz. Bagaimana caranya? Jadi ceritanya dikaburkan. Dikaburkan. Ya. Nah, itu supaya tidak masuk kelompok yang kedua. Loh, Ustadz, terkadang kita ingin menceritakan sebagian dosa kita yang pernah dulu. Kita sebelum bertobat, kita ceritakan supaya orang-orang itu mengambil ibroh. Kalau ingin orang mengambil ibroh, ceritakan orang lain, jangan diri Anda. Ceramah misalnya. Ada dulu seseorang. Dia itu, ini nunjuknya satu, tiga kesini semuanya. Dia itu, padahal nunjuk dia sendiri. Tapi dia bilang, dia misalnya. Dia itu sudah melakukan demikian dan demikian dan demikian. Tapi alhamdulillah, setelah dia melakukan cara seperti ini, seperti ini, seperti ini, akhirnya dia bertobat. Jadi ngajari orang untuk cara bertobat dari dosa itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Enggak usah, dulu saya itu pelaku begini, kemudian saya melakukan begini. Itu cerita namanya. Enggak usah. Jadi dikaburkan. Dikaburkan. Memang menarik itu biasanya kalau ada apa testimoni. Ya. Testimoni itu enggak perlu. Kalau dalam maksiat, testimoni minggir. Kita enggak ingin mendengar cerita orang sedang bermaksiat di depan kita. Kalau jenengan punya acara menanggulangi misalnya perzinaan di remaja, enggak perlu testimoni manggil seorang remaja yang pernah berzina cerita begini, kemudian cara menghindarinya bagaimana, sudah tidak perlu minggir kamu. Tugas kamu tobat. Ikut dengarkan ceramah. Jangan ceramah dan cerita tentang aib Anda. Biarkan antara Anda dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah mengampuni Anda dan kita semuanya. Demikian. Yang ketiga ini, dia kelompok yang fasikun maridun majinun. Yatahaddats bizina iftikharan waliyadu billah, dia suka membangga-banggakan zinanya. Yaqulu innahu safara ilal baladil fulani wa ilal baladil fulani wa fajara wa fa'ala wa zana bi iddati nisa wa ma asbaha dhalika yaftakhiru bihadha. Dikatakan, dia berkata, saya itu atau dia itu sudah melakukan safar ke negeri ini, kemudian ke negeri ini. Di negeri ini saya, dia itu melakukan demikian, dia melakukan demikian. Di negeri ini dia melakukan demikian, demikian. Bangga. Bangga. Ente, pokoknya asal punya 100 ribu aja di negara sana, ente itu bisa begini-begini. Saya saja modal 500 ribu sudah bisa begini dan begini. Nah ini. Ini bangga. Dihindari. Na'udzubillah min dalik. Ini masuk kepada orang yang jelas mujahirun. Jelas-jelas ini. Iftikhar. Bahkan dikatakan oleh Syekh, fasikun maridun majinun. Ya sudah, fitrahnya sudah hilang. Wong melakukan dosa kok malah napa? Pamer. Kata Syekh, hadza yajibu an yustatab. Orang kayak gini ini wajib untuk disuruh taubat. Tentunya oleh penguasa. Fa in taba, kalau mau bertobat selesai. Wa illa, kalau enggak selesaikan. Ya, kalau enggak selesaikan, karena ngerusak ini orang yang suka pamer dengan dosanya. Li'anna alladhi yaftakhiru bizina muqtada halih annahu istahalla az-zina wal iyad billah wa man istahalla az-zina fahuwa kafir. Karena orang yang suka membanggakan dosanya, kemungkinan besarnya dia itu menghalalkan apa yang telah dia kerjakan. Dan orang yang menghalalkan apa yang dia kerjakan, dosa-dosa yang dia kerjakan, berarti dia menjadi orang yang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Syekh selanjutnya, wujida ba'dun nasi fasaqa yaqulu dzalika. Banyak orang-orang yang suka melakukan itu, saya telah melakukan safar ke negeri ini dan negeri ini. Tayib. Selesai masalah. Permasalahan yang ketiga, masih ada waktu? 3 menit, cukup insyaallah. Permasalahan yang selanjutnya. Apakah seorang yang sudah melakukan zina, sebaiknya dia lapor kepada penguasa? Kalau memang kuasa bisa menangani hal itu. Dia lapor ataukah tidak? Jawabannya, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan, tergantung, terbagi menjadi dua. Jadi, apakah dia lapor sebaiknya ataukah tidak? Kata Syekh, kalau memang dia sudah bisa bertaubat, dengan taubat yang sebenar-benarnya kapok, kapok, kapok, maka, dan tidak khawatir lagi terjerumus, terjerumus, terjerumus, maka dia cukup bertaubat saja. Ini yang pertama. Akan tetapi, kata Syekh, kalau memang dia merasa nantinya dia bisa terjerumus lagi dan terjerumus lagi dan terjerumus lagi, maka baik baginya lapor supaya ditegakkan hukuman dan dia bisa selamat dari perbuatan dosa. Ustadz, kelihatannya penerapan gini jauh dari kehidupan kita sekarang. Kita ingin contoh nyata dalam kehidupan sajalah yang sederhana. Kalau kita punya perkara, dan perkara ini menjerumuskan kita ke dalam maksiat. Kemudian kita sudah bertaubat dari maksiat tersebut. Tapi ternyata kita betul-betul yakin taubatnya, gak akan terjerumus lagi. Sudah. Tidak perlu dipermasalahkan. Tapi kalau perkara ini menjerumuskan kita lagi, tobat lagi, menjerumuskan lagi, tobat lagi, menjerumuskan. Hilangkan perkara ini. Contoh apa? HP. Dengan HP, seorang terkadang terjerumus ke dalam kesalahan. Kemudian dia bertobat. Setelah itu dia yakin gak akan terjerumus lagi. Sudah, biarkan saja Anda masih punya HP. Tapi kalau ternyata sudah terjerumus ke dalam kemaksiatan, tobat, terjerumus lagi, dol HP ini. Rasa duwe HP. Ini contoh nyata dalam kehidupan. Motor ya kayak gue, pada baik. Mobil ya kepada baik. Ya. Segala perkara yang bisa menjerumuskan kita ke dalam maksiat dan kita takut untuk terulang-ulang terus kemaksiatan tersebut, hilangkan dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ampunan kepada kesalahan-kesalahan atas kesalahan-kesalahan kita dan memberikan kita istiqomah sampai akhir hayat kita dan memberikan husnul khatimah wa dukhulul jannah. Allahumma amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.